Ada beberapa pertanyaan, mungkin gak semuanya kita baca ya, selain memang ilmu kita terbatas, juga waktu. Bolehkah membatasi pertemanan anak-anak kita dengan anak sesama ikhwah, namun dikenal nakal anak tersebut? Alhamdulillah, kalau memang antum tahu dia berpengaruh buruk kepada anak-anakmu, ya batasi untuk dia tidak dekat-dekat, karena berpengaruh kenakalan, atau kadang kenakalan itu melampaui batas pada sebagian anak. Allah yuslih, semoga Allah benahi, Allah kasih hidayah. Tapi untuk menjaga anak-anakmu, ya kalau memang kamu tahu anak tersebut over dan keterlaluan nakalnya, ya batasi. Tapi juga jangan terlalu kamu haramkan dia dari dunia luar dan pertemanan. Anak usia segitu ya dunianya main, canda, riang sama anak-anak sebaya dia. Dan dia butuh sosialisasi, bermain, butuh ini, teman. Karena dampaknya juga cukup berat kalau dijauhkan dari pertemanan selama itu sesama anak ikhwan. Nah, salah satu dari mereka ya mungkin karena proteksi berlebihan dari orang tuanya, di rumah dikurung anaknya, tadi over orang tuanya, anaknya fulan begini, anaknya fulan begitu, gak boleh keluar rumah sudah si anak. Dia gak memikirkan efek lainnya. Anak ini semakin besar, semakin tumbuh, usia mungkin 10 atau 11 tahun, watak dan sifatnya kayak anak usia 6 tahun. Jadi dia gak ngerti dunia luar, dia gak paham, gak tumbuh dengan lingkungannya. Miskin ini si anak, kasihan. Kalau keluar misalnya dari rumahnya, nanti disakiti temannya, ditempeleng kepalanya atau apa gitu, dia diam enggak. Dan itu dampak buruk. Makanya pertimbangkanlah. Ya, ini antara ini dan itu. Kasih dia peluang main ini itu, tapi juga jangan dilepas tanpa kontrol, tanpa kamu perhatikan siapa dengan siapa. Ya ini. Nasihat tentang manfaat tidur siang qailulah, karena sering kami selaku orang tua mengajak anak usia 10 atau 9 tahun tidur siang, dibantah sama anaknya, kata Ami di sekolah tidak tidur siang tidak apa-apa. Tidur siang bermanfaat, qailulah. Nah, ya untuk kesehatan dan untuk kembali refresh mungkin tubuh itu dari waktu qailulah. Nah, ya Allah alam, kalau yang dimaksud di sekolahan mungkin punya agenda tersendiri ma'hadnya, kayak enggak paham. Tapi walhasil kalau bisa dibenahi, dikoreksi, ya jadikan waktu untuk mereka istirahat, entah setengah jam atau satu jam, sampai waktu asar mereka bangun lagi untuk sholat asar. Enggak harus semuanya dipakai istirahat dari ba'da zuhur. Nah, di hari Jumat pun sama, seperti yang para sahabat katakan, ma kunna naqil idza ba'dal jum'ah. Kami kalau Jumat naqil, yakni qailulah tadi waktu istirahat seusai pulang Jumat. Ya ini di sediakan waktu untuk itu. Di riwayat, tapi ada kelemahan padanya, sebagian melemahkan, qilu fa inna syayatin La taqil, tidur sianglah kamu istirahat, karena syaitan di waktu itu tidak istirahat. Ada kisah unik terkait Syekh Ahmad bin Yahya Najmi rahimahullah wa ghafarallahu lahu. Walhasil suatu ketika siang hari, mungkin jam 2 atau ini, ditelepon oleh seseorang. Ya, mungkin beliau menganggapnya ada perkara penting atau apa, sehingga diangkat teleponnya. Paham? Kif Syekh, bekhair antum ini. Alhamdulillah bekhair. Siapa ini? Antum lupa sama anak Syekh. Suara anak ma'ruf sering telepon sama antum ini itu. Ya siapa? Mungkin sambil baru bangun atau ini. Siapa ini? Anak ya Syekh, kif antum lupa sama anak, suara anak antum lupa kan? Oh iya. Baru ingat anak. Coba terka siapa Syekh? Kamu syaitan. Karena syaitan la taqil, syaitan enggak tidur siang. Keumuman ikhwan memasukkan anak-anaknya di ma'had ahlu sunnah menuntut ilmu syar'i agar menjadi tabungan bagi orang tuanya kelak. Di sisi lain, sebagian orang tua terkesan santai mengenyampingkan menunda dalam masalah pembayaran SPP, ini klasik. Luar yang sudah mengusahakan, meski itu bukan merupakan tujuan utama. Ala kulli hal ikhwan barakallahu fikum. Hal jazaul ihsan ilal ihsan, kebaikan ya balasannya adalah kebaikan. Wala tansawul fadla bainakum, dan jangan kamu lupakan keutamaan kalian sebagian dari sebagian yang lain. Antum banyak terbantu, dan kita bahkan para asatidah pun banyak terbantu, anak-anaknya di ma'had juga. Tugas yang semestinya itu tanggung jawab kita orang tuanya. Tapi seperti yang antum tahu, orang tuanya sibuk kerja, uminya juga sibuk ngurusi rumah dan lain sebagainya. Kamu sudah banyak terbantu dengan ma'had. Tugas itu diambil alih oleh ma'had. Dididik, diajari dari pagi sampai sore sampai petang. Maka ya tidak ada balasan yang pantas bagi mereka kecuali kebaikan. Dan itu hanya sedikit, bukan hal yang mahal atau ini. Antum bandingkan dengan di luar sana, ya Allah zahid, gak ada nilainya. Paling berapa sih ma'had? Mungkin sebagian ma'had banyak 400-500 itu sudah sama uang makan bagi yang mondok anaknya. Yang gak mondok mungkin 150 atau 200. Antum tanya supaya tahu di sekolah luar sana berapa. Uang pangkal aja ada jutaan nilainya. 10, 20, 50 juta. Sisihkan sebagian rizkimu untuk orang-orang yang mendidik anakmu. Antum kan bisa bekerja bebas. Ya, dari subuh selesai salat subuh bisa keluar ke sana kemari bebas jualan atau apa, pulang maghrib bisa. Mudarrisin yang di ma'had enggak bisa. Jam 7 sudah anakmu datang, setengah 8 dia mulai ngajar ini itu. Enggak bisa bebas kerja kayak kamu. Waktunya banyak tersita untuk mendidik anak-anakmu. Apa iya tega kamu biarkan mereka? Mereka juga punya anak. Mereka juga punya istri, harus dihidupi. Mereka juga punya rumah. Punya rumah sama seperti kamu. Ada LPG, ada listrik, ada ini. Tuntutan. Dari mana itu semua? Ya, berpikirlah begitu. Kasihan nasib mereka. Sudah banting tulang untuk anak-anakmu. Sementara kita orang tuanya tidak peduli dengan nasib mereka. maka enggak boleh yang semacam itu terjadi. Barakallahu fikum. Ta'awanu. Mereka sudah ta'awun mengajari anak-anakmu, tinggal antum ta'awun membantu untuk urusan honor mereka dan kebutuhan mereka dalam setiap harinya. Usia berapa orang tua bertanggung jawab atas pendidikan anak remajanya, mengingat sang anak sudah remaja dan tidak ingin dinasihati karena merasa sudah dewasa dan ini semua dilakukan dari inisiatif sendiri, padahal sang anak ini kadang seringnya menggampang-gampangkan masalah ibadah. Ya sudah terlanjur kesalahan dari awal. Ibaratnya kalau diibaratkan seperti cor, ini cor-coran itu, kalau masih dini bisa kamu bentuk, masih berupa adonan pasir, semen, ada airnya, kamu mau bentuk begini, kamu mau bengkokkan, kamu mau tebalkan, kamu mau tipiskan, kamu yang pegang kendali. Ya, tapi sudah kering seperti ini, sudah keras jadi batu gini, gak bisa kamu bentuk-bentuk. Kamu mau bengkokkan, tangan kamu yang patah. Udah keras begini, udah terlanjur, kelamaan. Illa an yasha Allah, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya tetap saja yang jelas, kamu sebagai orang tua banyak doa, terus doa. Nasihat kamu sampaikan terus dengan cara yang baik. Karena si anak sudah terbentuk, sudah kaku, sudah keras. Ya ingatkan dengan baik. Ya waladi, ya binti, ini enggak baik, begini, begitu. Nasihat. Semoga saja Allah buka hatinya. Doakan, karena doa orang tua punya keajaiban tersendiri, punya pengaruh yang luar biasa. Doakan mudah-mudahan Allah kasih hidayah. Dan tidak ada yang mustahil kalau Allah kasih hidayah bagi hambanya. Dan kamu sendiri banyak tobat, banyak istighfar karena melalaikan itu semenjak anak kamu dari dini awal. Kata Imam Ibnul Qayyim, berapa banyak anak itu rusak, terlanjur jadi ini, yang merusaknya orang tuanya tanpa mereka sadari saat disia-siakan pendidikannya semenjak anak itu kecil. Ini tadi sudah gede, sudah ini, sudah kaku, rus, kaku, keras begitu, sudah gak bisa kamu bentuk. Nah, kamu tinggal menyesal saja. Yang merusak anak ini orang tuanya sendiri, karena kamu menyia-nyiakan. Saat dia kecil, saat dia usia dini, enggak kamu beri bekal yang cukup, tidak kamu perhatikan tarbiyah dan takdibnya. Ala kulli hal, istighfar dan bertobatlah dan minta kepada Allah agar Allah kasih mereka hidayah. Mungkin kita cukupkan sekian. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.